Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه Dakaruhu harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Berkata muallif rahimahullahu taala wa kariha Qatadah. Qatadah ibnu Di'amah yang sudah berlalu terjemahnya bahwasanya beliau kariha menganggap makruh, tidak menyukai al-karahatu indas salaf bimakna tahrim, kalimat kariha atau makruh menurut salaf apabila dipakai oleh mereka para ulama salaf, maka yang dimaksud dengan makruh itu adalah muharram. Bukan makruh yang di situ apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dilakukan tidak mengapa. Bukan itu kalau seandainya kalimat makruh itu diucapkan oleh mereka salaf. Kalau kalimat makruh itu diucapkan oleh mereka salaf, yang dimaksud adalah at-tahrim, yakni haram hukumnya. Kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Hukumnya haram menurut Qatadah mempelajari manazil al-qamar, tempat beredarnya bulan. Bulan beredar mengitari bumi dan bulan memiliki tempat peredaran sebagaimana matahari juga mengitari bumi memiliki tempat peredaran. Sebagaimana ini yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya wasyamsu tajri fi mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Ini menunjukkan bahasanya matahari itu yang mengitari bumi, berjalan dan memiliki tempat peredaran. Begitu pula bulan memiliki di sana manazil. Tempat beredar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qamara qaddarnahu manazil. Dan bulan kami tetapkan baginya tempat beredarnya, yang tadinya bentuknya adalah bulan sabit di tanggal yang pertama awal munculnya. Maka kemudian bulan tersebut semakin lama semakin membesar, hingga jadilah di sana bulan purnama, yang kemudian kembali menyusut dan terus menyusut, akhirnya kembali sebagaimana awalnya, hatta ada kal urjunil qadim, sampai bulan tersebut kembali seperti tandan korma yang telah tua. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan juga ada manazil, tempat beredarnya, yang disebutkan oleh mereka bahwasanya manazil al-qamar itu berjumlah 28, yang mana qamar akan melewati tempat tersebut pada setiap malamnya. Ada 28 titik peredaran. Nah, 28 kan, karena 29 biasanya enggak muncul. Di tanggal 30-nya juga enggak kelihatan. Baru muncul di tanggal 1-nya. Awal bulan baru. Nah, yang kemudian semakin besar di bulan purnama, nyusut lagi, kecil, kecil, kecil. Nah, sehingga dikatakan titiknya di sana 28. Nah, yang mana setiap malamnya bulan akan melewati salah satu titik peredaran tersebut. Dan titik peredaran 28 ini menepati rasi-rasi bintang tertentu. Nah, malam ini melewati bintang ini, malam yang berikutnya melewati bintang ini. Nah, ini yang namanya manazil. Nah, dinamakan dengan manazil. Yang mana di sini Qatadah kariha, menganggap haram mempelajari tempat beredarnya bulan. Nah, tempat beredarnya bulan. Hukumnya haram menurut Qatadah. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fih. Sama ini. Lam yurakhis ila yujiz. Tidak membolehkan. Sama. Nah, tidak membolehkan berarti melarangnya. Ibnu Uyainah melarang untuk mempelajari manazil al-qamar. Nah, tempat beredarnya bulan. Nah. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq, dan membolehkan, rakhasa bi makna ajaz, dan membolehkan untuk mempelajari peredaran bulan tersebut seperti al-Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawai. Nah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama dalam permasalahan ini. Apakah boleh mempelajari manazil al-qamar, tempat beredarnya bulan? Terjadi khilaf di antara mereka para ulama alal qaulain. Nah, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah al-mana, tidak boleh mempelajarinya, karena dengan mempelajari manazilul qamar itu adalah wasilah yang bisa menyeret dan menghantarkan kepada seseorang untuk meyakini tentang bintang an-nujum dengan i'tikad-i'tikad yang batil. Mempelajari manazil qamar yang di situ ada titik-titik, atau di manazil tersebut qamar itu akan melewati suatu rasi bintang. Malam ini melewati bintang ini, besok bintang ini. Mempelajari yang seperti ini akan menyeret dia meyakini yang lebih daripada itu. Sehingga mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini melarang karena mimbab saddan lidzara'i, menutup pintu. Awalnya mempelajari tentang beredarnya bulan, bintang, nujum, matahari. Lama-lama ternyata bulan memiliki manfaat demikian-demikian. Matahari memberikan manfaat kepada seluruh makhluk hidup, kehidupan, dan macam-macam. Akhirnya justru menyeret kepada keyakinan-keyakinan yang batil. Sehingga untuk menutup pintu, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini melarang. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ta'allum manazilil qamar, mempelajari tempat beredarnya bulan, itu diperbolehkan. Pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahawai dan yang lainnya, bahkan disebutkan kathirun min ahlil ilm, kebanyakan mereka para ulama berpendapat boleh. Karena dengan seseorang mempelajari tempat beredarnya bulan, maka dia akan mengetahui auqat as-shalah, waktu-waktu salat, waktu-waktu ibadah, waktu-waktu ibadah di bulan-bulan tertentu, mengetahui bulan Ramadan, Dzulhijjah, dan yang lainnya melalui di sana apa? Manazil qamar, manfaatnya yang banyak, faedahnya, dan tidak ada mahdzur di dalamnya. Tidak ada perkara yang dilarang di dalam mempelajarinya, karena ini hanya ilmu tasyir, sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan bahwasanya ilmu nujum itu dibagi menjadi dua, ilmu tasyir wa ilmu ta'thir. Ilmu tasyir, ilmu tentang mengetahui beredarnya bulan, beredarnya bintang, matahari, dan yang sejenisnya. Tasyir, sair. Yang dengannya dia bisa mengetahui arah, yang dengannya dia bisa mengetahui auqat, waktu-waktu sholat. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Dan mempelajari manazil al-qamar itu masuk dalam ilmu at-tasyir. Ilmu tasyir. Ilmu yang berkenaan tentang sair, perjalanan peredaran benda-benda yang ada di angkasa. Ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ilmu ta'thir. Saya kira di situ enggak ada, cuma sekedar mempelajarinya untuk mengambil manfaat darinya. Mengetahui waktu sholat dan yang sejenisnya. Maka tidak mengapa, enggak ada mahdzur di situ, enggak ada perkara yang dilarang. Sehingga mereka orang-orang para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, mereka membolehkan untuk mempelajari ta'allum manazil qamar, tempat beredarnya bulan, enggak apa-apa dipelajari. Karena faedahnya dan manfaatnya. Cuman lebih dari itu, sampai kemudian pengaruhnya pada ilmu ta'thir, nah, pergerakan bintang ini, bintang itu, bulan ini, bulan itu, nanti bisa kalau bulan ini jatuh pada manzil tempat yang ini, rasi bintang itu, nanti berpengaruh tentang masalah al-kaun, kejadian yang ada di muka bumi. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, itu sudah masuk ke dalam ilmu ta'thir. Nah, ini yang dilarang. Nah, adapun ilmu tafsir diperbolehkan. Yang enggak boleh adalah ilmu ta'thir, dilarang. Yang boleh ilmu tafsir. Nah, sedangkan ilmu ta'thir sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ilmu ta'thir yang dilarang, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Nah, ilmu ta'thir di sana mencakup tiga perkara, tiga keyakinan. Nah, ilmu ta'thir yang di situ masuk kategori ilmu ta'thir. Nah, bahwasanya pergerakan yang ada di alam semesta itu yu'athir, memberikan pengaruh dengan apa yang terjadi di muka bumi. Nah, ini ada tiga keadaan, yang mana tiga keadaan tersebut semuanya adalah muharram, diharamkan karena ilmu ta'thir. Nah, keadaan yang pertama, meyakini bahwasanya bintang tertentu, nah, itu yang menimbulkan dan menciptakan, menimbulkan apa jenenge ya, hadisah alladzi yuhdits, yang menjadikan bintang tersebut, dengan bintang tersebut terbitnya menjadikan kehidupan seseorang sengsara. Nah, jodohnya sulit, atau tentang perkara-perkara yang menyebabkan apa? Terbitnya bintang itu. Bintang itu yang langsung memberikan dampak dan pengaruh. Nah, bintang tersebut yang nafi' wa yadhur, memberikan manfaat dan madharat. Nah, ini yang pertama. Ini keyakinannya mereka, orang-orang as-sabi'ah, para penyembah benda-benda langit seperti kaukab, bintang-bintang, kaum Sobi'ah. Nah, yang mereka meyakini bintang ini adalah ilah, dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Nah, ini yang pertama. Bentuk yang pertama. Nah, bentuk yang kedua, bahwasanya menjadikan terbitnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu itu adalah sebab. Nah, menjadikannya sebab. Ini kondisi yang kedua, ilmu ta'thir. Nah, kalau yang pertama tadi langsung dia yang yanfa' wa yadhur, memberikan manfaat dan mendatangkan madharat bintang tersebut. Nah, yang kedua ini bintang tersebut yang menjadikan sebab. Sebab turunnya hujan, terbitnya bintang ini. Nah, sebab terjadinya ini, terjadinya itu, atau matinya seseorang, atau lahirnya seseorang. Sebabnya, menjadikannya sebagai sebab. Nah, menjadikannya sebagai sebab. Dan ini juga perkara yang muharram, termasuk ke dalam asyirkul aswar, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Karena enggak ada pengaruhnya, bintang terbit, tenggelam, bintang bergerak ke sini, bergerak ke sana. Nah, enggak ada pengaruhnya dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, itu adalah suatu yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bintang tersebut terbit, bintang tersebut tenggelam, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di muka bumi, apakah kesengsaraan seseorang ataukah kebahagiaan seseorang ataukah yang jenisnya. Nah, menjadikannya sebab berarti terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, asyirkul asghar. Ini keadaan yang kedua. Termasuk ilmu ta'thir. Nah, keadaan yang ketiga. Nah, dengan bintang-bintang tersebut menjadikan dia kemudian yadda'i syai'an min ilmil ghaib. Naam. Dengan terbitnya bintang ini, lahirnya orang yang lahir di rasi bintang ini, maka nanti ke depannya di waktu mustakbal, rezekinya demikian, jodohnya demikian, kebahagiaan, kesengsaraan. Naam. Menjadikan dia kemudian al-iddi'a, mengaku-ngaku mengetahui dari perkara yang gaib, maka ini termasuk sihir dan itu adalah kekufuran. Tiga jenis bintang yang dia itu ilmu perbintangan yang masuk ke dalam ilmu ta'thir yang itu diharamkan. Nah, semuanya haram, cuman tingkatannya sebagiannya dengan sebagian yang lain lebih tinggi daripada yang lainnya. Ada yang asad, ada yang sampai tingkat kekufuran, ada yang sampai tingkat asyirkul akbar, ada yang asyirkul asghar. Yang disebut oleh mereka para ulama tentang ilmu ta'thir. Adapun ilmu tasyir, nah, ilmu tasyir tentang beredarnya bulan ataupun bintang, bergeraknya bintang, maka inilah perkara yang diperbolehkan. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan di situ ada fawaid, faedah-faedahnya untuk mengetahui waktu-waktu atau bidayatus syuhur dimulainya bulan atau waktu-waktu sholat bisa diketahui dengan tempat mengetahui tempat beredarnya bulan tersebut. Sehingga karena itu termasuk dari ilmu tafsir, maka diperbolehkan untuk mempelajarinya. Nah, diperbolehkan untuk selama tidak ada mahdzur, nah, perkara yang dilarang. Taibullahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.